dan kau yang ku rindu di setiap mimpiku. Lihatlah camar terbang tinggi, menari menyambut mentari. Ku ingin kau hibur hatiku yang sunyi. Ku ingin kau tahu tentang rindu dan mimpi. Oh sayang, sambutlah rinduku. Oh sayang, janganlah kau ragu. Janji-janji kini hanya tinggal janji. Cinta yang suci kini pudar kembali. Rindu hati ini menjadi kelabu. Yang dulu indah kini hilang sudah. Hatiku.